بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Pada malam hari ini, fa insyaallah kita akan membaca kitab Riyadhus Salihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita akan baca dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu Kitabul Ilm, kitab ilmu. Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, beliau adalah seorang ulama dari kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang hidup di tahun 600 Hijriah, lebih tepatnya bahwasanya beliau hidup pada tahun 631 Hijriah sampai 676 Hijriah rahimahullahu taala. Beliau Al-Imam An-Nawawi adalah seorang ulama besar, banyak memiliki karangan-karangan ilmiah yang kita kenal, di antaranya adalah kitab ini, itu kitab Riyadhus Salihin, dan juga kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan juga beliau mengarang kitab besar dari kitab Syarah Imam Muslim karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini kita membaca dari kalangan atau dari karangan beliau, yaitu kitab Riyadhus Salihin, itu Kitabul Ilm, tentang bab Fadlul Ilmi wa ta'alluman wa ta'liman lillah, bab keutamaan ilmu dalam rangka mempelajari ilmu, dalam rangka mengamalkan ilmu dan mengajari ilmu lillah, itu berdasarkan dengan niatan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dalam ilmu di sini adalah al-ilmu asy-syar'i. Ilmu yang dimana ilmu tersebut banyak diriwayatkan dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaannya, tentang ganjaran pahala ketika dia menuntut ilmu tersebut, tentang diangkatnya orang-orang yang memiliki ilmu tersebut, dan juga keadaan mereka, keadaan orang-orang yang memiliki ilmu adalah sebagai pewaris para nabi. Maka di sana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu dan mengajari ilmu berdasarkan lillahi ta'ala, berdasarkan ikhlas mendapatkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan lain dari dunia, tetapi dia mengharapkan belajarnya dia, menuntut ilmunya dia, dan mengajarkan ilmu tersebut memang karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena niatan untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, dan sesungguhnya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariah, ilmu agama, baik dalam aqidatan wa amalan, wa adaban wa akhlaqan wa manhajan. Ilmu syariat yang mencakup aqidah, amalan, adab, akhlak, manhaj, dan yang lain-lainnya dari perkara ilmu-ilmu syariah. Dan ilmu ini bukanlah yang dimaksud dengan ilmu yata'allaqu bid-dunya. Bukan yang dimaksud di sini adalah ilmu yang terkait dengan masalah-masalah dunia. Yang disebutkan di sini tentang keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu, dan keutamaan mengajarkan ilmu, itu bukan dimaksud adalah mengajarkan ilmu dunia, bukan menuntut ilmu dunia. Seperti ilmu al-hisab, ya, ilmu hitungan, wal-handasah, ilmu arsitek, ya, dan lain sebagainya daripada ilmu-ilmu dunia. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al-ilmu, yaitu ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Alladhi ja'at bi syara'i', yaitu ilmu yang datang dengannya syariat-syariat ini, yaitu ilmu alladhi yusna ala man adrakahu wa ala man alimahu wa ta'allamahu, yaitu ilmu yang akan dipuji orang-orang yang mendapatkan ilmu tersebut, mendapatkan ketika dia menuntut ilmu tersebut, mendapatkan na'am ilmu tersebut lalu dia mengajarkannya kepada orang lain, maka inilah yang dimaksud keutamaan ilmu yang di sana disebutkan tentang pahala ketika seseorang menuntut ilmu tersebut, dan disebutkan di sana akan diangkatnya derajat orang-orang yang memiliki ilmu tersebut, dan mereka adalah disebut sebagai pewaris para nabi. Naam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkait dengan masalah ilmu, yaitu beliau mengatakan dalam syairnya, qulul ulumi siwal Qur'an masghalatun illa al-hadith wa illa al-fikha fid-din. Al-ilmu ma kana fi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswas as-syayatin. Berkata Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya, qulul ulumi siwal Qur'an masghalatun, setiap ilmu-ilmu selain Al-Quran adalah ilmu yang menyibukkan. Ya. Ilmu dunia adalah ilmu selain Al-Quran. Ilmu yang menyibukkan, illal hadith wa illal fikha fid din, kecuali hadis dan kecuali fikih di dalam agama. Yaitu al-ilmu syari', ya, ilmu syariat yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana, ilmu itu adalah apa yang di dalamnya seorang berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, yaitu ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, dari takrir beliau. Wa ma siwa dzaka, adapun selain daripada itu adalah waswas syaitan, adalah waswas syaitan. Ini menguatkan bahwasannya al-ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i, ilmu yang di sana datang bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ilmu itu bersumber daripada dua, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan dalil tentang keutamaan ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Qala Allahu ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman. Allah berfirman, dan katakanlah, wahai rabbi zidni ilman, wahai nabi, rabbi zidni ilman, ya Tuhanku, tambahkanlah kepada diriku ilmu. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sinqiti dalam Adyaul Bayan, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu Jibril bil wahyi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau Jibril membawa wahyu, kullama qala Jibril ayatan, tatkala Jibril berkata pada sebuah ayat, qalaha ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata bersama Jibril. Hadza shiddatun hirsihi, kini karena saking semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hifdzil Quran, untuk menghafal Al-Quran. فَأَرْشَدَهُ اللَّهُ فِيهِ, maka Allah memberikan bimbingan fi هَذِهِ الْآيَةِ, pada ayat ini, إِلَى مَا يَنْبَغِي, kepada sesuatu yang pantas untuk dilakukan, yaitu ya, tidak terburu-buru dalam naam menghafal, tidak terburu-buru dapat mendapatkan ilmu lalu berpindah dengan ilmu yang lain sebelum dia memahami ilmu tersebut. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, zidni minka ilman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zidni minka ilman, ya Allah, tambahkanlah kepadaku darimu ilmu, yaitu ilmu asy-syar'i. Dan juga diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatihi hatta tawaffahu Allah azza wa jal, dan terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah dalam penambahan ilmu hingga Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan ilmu, meminta tambahan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan perintah yang Allah na'am perintahkan kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan al-ilmu. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kafa bihadha syarfan lil ilmi an amara nabiyahu ayas'alahu al-mazida minhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, cukup dengan ayat ini menunjukkan tentang kemuliaan al-ilmu, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Naam. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan di dalam kitab tafsirnya, wa yu'khadhu min hadhil ayatul karimah, min ayatil karimah, dan diambil dari ayat yang mulia ini, al-adabu fi talkil al-ilma anna al-mustami'a lil-ilmi yanbaghi lahu ayata'anna wa yasbiru. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ, dan diambil dari ayat yang mulia ini adalah al-adabu fi talaqi al-ilmi, adanya adab dalam mengambil ilmu, وَأَنَّ الْمُسْتَمِعَ لِلْعِلْمِ, dan tentang adab seorang yang mendengarkan ilmu, يَنْبَغِي لَهُ ayata'anna wa yasbiru, sepantasnya bagi orang tersebut untuk dia na'am bersabar, untuk dia pelan-pelan, hatta yufarriga al-mamla al-mu'allim min kalamihi, sampai selesai seorang mu'allim tersebut dalam menyampaikan ucapannya. Al-muttasilu ba'du bi ba'din, yang ucapannya tersebut akan bersambung antara sebagian ucapannya dengan sebagian yang lain. 6. Di sana dijelaskan tentang adab seorang yang menuntut ilmu, seorang yang mendengarkan ilmu, maka dia harus bersabar dan dia harus pelan-pelan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tidak boleh tergesa-gesa hingga seorang muallim tersebut yang mengajarkan ilmu tersebut selesai dari ucapannya, yang di mana ucapannya tersebut adalah saling terkait sebagiannya dengan sebagian yang lain. Fa idza faragha minhu sa'ala in kana 'indahu su'al, maka apabila muallim tersebut selesai menyampaikan kalamnya, maka tanyakanlah ya kepada muallim tersebut jika dia ada soal yang hendak ditanyakan. Wala yubadiru bis soal wa qata al kalam an mulakil ilmi fa innahu sababun lil hurman. Janganlah dia tergesa-gesa, terburu-buru untuk dia bertanya dan memutuskan ucapan seorang muallim tersebut ketika dia menyampaikan ilmu, maka sungguhnya ini sebab ya naam dia diharamkan untuk mendapatkan ilmu, artinya akan terputus faedah-faedah ilmu yang seharusnya dia mendapatkannya, lalu ternyata dia putus dengan pertanyaannya. Naam, ini bagi seorang yang mendengarkan ilmu, seorang yang duduk untuk menuntut ilmu. Demikian pula di dalam ayat ini adanya adab bagi seorang yang ditanya, yaitu sepantasnya bagi seorang yang ditanya untuk dia mendengarkan soal yang diajukan oleh penanya dan mengetahui maksud dari si penanya tersebut sebelum dia memberikan jawaban. Kenapa demikian? Dia harus mendengarkan soal tersebut, yaitu ini akan menjadi sebab untuk bisa mendatangkan sebuah jawaban yang benar. Dia tidak tergesa-gesa untuk menjawabnya. Nah, tetapi dia dengarkan dengan baik maksud daripada soal tersebut. Naam. Khawati fillah azani wa azakumullah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil yang kedua tentang keutamaan ilmu, mempelajarinya dan mengajari ilmu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yastawi alladhina ya'lamun, apakah sama orang-orang ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, yaitu ya'lamuna rabbahum, orang-orang yang mengenal, yang mengetahui Rabb mereka, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ya'lamuna dinahu asy-syar'i, yaitu mereka yang mengetahui agama syariat. Apakah sama orang-orang yang mengenal Allah dan mengenal agamanya, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang mereka tidak mengetahui, yaitu tidak mengetahui syai'an min dzalik, tidak mengetahui sedikit pun tentang Allah dan tentang agamanya. Apakah sama? Nah, maka jawabannya tidak akan sama. Disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, la yastawi haula wala haula kama la yastawi al-lail wan-nahar wad-dhiya wadh-dhalam wal-ma'u wan-nar. Tidak akan sama mereka yang ini dengan mereka yang itu, sebagaimana tidak akan sama malam dengan siang. tidak akan sama malam dengan siang, malam gelap gulita, siang terang menderang. Wadhiyau wadhulam, cahaya dan kegelapan itu tidak akan sama. Wal ma'u wan nar, air dan api itu tidak akan sama. Begitu pula mereka orang-orang yang mengenal, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang agamanya dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya sedikit pun. Maka dalam ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dengan enam orang yang mempelajari ilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Ikhwati fil a'azani wa a'azakumullah, dan ilmu merupakan jihadun fisabilillah. Ilmu itu adalah jihad, itu jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu akan dibangun jihad dan seluruh syariat-syariat Islam. Ya, jihad itu dibangun di atas ilmu. Dan syariat-syariat Islam itu dibangun di atas ilmu. Lianna man la ya'lam la yumkin ay ya'mala ala wajhil matlub. Karena seorang yang tidak berilmu tentang jihad, seorang yang tidak berilmu tentang syariat-syariat Islam, itu dia tidak akan mungkin untuk bisa beramal di atas sesuai sisi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. 6. Jihad itu bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu di atas Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan kata lain didasari dengan ilmu ad-din. Dan seseorang bisa menegakkan syariat-syariat Islam itu di atas ilmu, di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak bisa seseorang itu akan sholat, akan bisa nam berpuasa, berzakat, pergi haji dan lain sebagainya, kalau dia tidak didasar dengan ilmu. Sehingga al-ilmu juga termasuk jihad, dari sisi bahwasannya ilmu adalah nam yang bisa nam membentengi daripada orang-orang yang hendak membuat kerancuan-kerancuan dalam syariat-syariat Islam. Dan seorang menuntut ilmu agama juga disebut sebagai seorang mujahid, karena mereka juga ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan al-bayan, dengan menjelaskan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tentang syariat ini. 6. Di tengah-tengah manusia mereka mengkaburkan, menyamarkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga 6. Tidak ada bedanya seorang mujahid fisabilillah yang dia 6 berperang di jalan Allah dengan pedangnya, dengan tenaganya, dengan keberaniannya, dengan seorang thalabul ilmi yang dia duduk dalam majelis ilmu, yang dia membahas tentang masalah-masalah ilmiah, yang dia menjelaskan tentang ilmu-ilmu agama kepada kaum muslimin, karena mereka juga thalabul ilmi itu merupakan mujahid fisabilillah, karena mereka lah yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. tentang manakah yang lebih afdol, apakah seorang mujahid fisabilillah dengan seorang talabul ilmi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.